berkaitan tentang Ramadan. Ada amalan-amalan soleh yang disyariatkan untuk kita melakukannya dan memiliki pahala yang berlimpah ruah. Dan ini amalan hanya dilakukan di dalam bulan Ramadan yang akan saya sebutkan. Yaitu apa? Salatut Tarawih. Salat Traweh. Salat Traweh niku dilakukakan niku teng lebetipun bulan Ramadan tok pak. Di selain bulan Ramadan boten wonten salat Traweh. Wontenipun apa? Salat malam. Bahasa Arabipun qiyamul lail. Atau disebut dengan bahasa lain salat tahajud. Bedanipun kaum muslimin antara salat Traweh dengan salat malam atau tahajud adalah kalau salat malam atau qiyamul lail atau tahajud tidak disyariatkan untuk selalu berjamaah dan tidak dibaca dengan bacaan jahr, tidak keras tapi sir, dan pahalanya pun berbeda dengan amalan salat Traweh. Adapun salat Traweh diperintahkan berjamaah dengan kaum muslimin sampai selesai bersama kaum muslimin di masjid-masjid, di musala-musala bersama imam, dibaca dengan keras dan mendapatkan pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini mengembirakan sekali dan ini adanya hanya di bulan napa? Ramadan mawon, tidak ada yang lainnya. Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang dia berdiri tegak melakukan sholat di bulan Ramadan, yakni sholat Traweh maksudnya, imanan wa ihtisaban, dalam rangka iman kepada Allah dan mengharapkan pahala, pahala hanya kepadanya saja, yakni ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hanya ada sekali lagi di bulan Ramadan. Sehingga bulan alhamdulillah bulan yang penuh dengan barokah. Ini disyariatkan berjamaah. Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kana ka qiyami lailatin." Barang siapa yang dia menegakkan salat Traweh dengan berjamaah sampai selesai bersama imam, sampai selesai, maka ditulis bagi dia seperti sholat semalam suntuk. Sewengi dumugi enjang waktu subuh. Nek njenengan sholat tahajud badai isya ngantos dumugi subuh, kuat mboten pak? Mboten kuat. Ning nek kon nonton bal-balan, oh, subuhan be diundurakan gara-gara bal-balane finalti pak. Subuhan yang kobai tesin dileng bal niku. Ning nek kon sholat dan tidak disyariatkan sholat satu malam suntuk. Nabi kita tidur dan beliau pun sholat malam. Nah, tiang ingkang sholat Traweh walaupun durasi ini pun hanya paling satu jam kurang sedikit. Sing penting tartil, khusyuk, tumakninah, berjamaah bersama imam, ngantos dumugi rampung, yakni witir. Maka ditulis seperti halnya orang yang sholat satu malam suntuk. Ampun dipotong pak. Bersama imam, witire engkau laku dewekan bengi. Kan nonton tiang singa terus niku pikiranipun, witire engkau bengi. Tangi jam loro, arep sahur, arep masak. Salah. Yang benar adalah sholat raweh bersama imam sampai selesai.